Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pak Dodit yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, as-sa'imin, as-sa'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana sore masih tetap dingin dan enak cari senderan. Padahal tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Jadi yang nyender kurang pahala ya. Tapi karena suasana barangkali begitu. Dan memang cari enak senderan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan. Saking berkahnya, para pedagang kadang mereka minta, boleh gak Ramadan setahun 3 kali? Gitu. Kenapa? Karena banyak keberkahan-keberkahan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya bagiyal khairi akbil, wa ya bagiyal syarri aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dhalika kulla layla. Wahai para pencari kebaikan, para penikmat kemaslahatan, bergembiralah, sambutlah Ramadan. Tapi wahai para pecinta kemaksiatan, maka berhentilah. Sesungguhnya setiap malam Allah memiliki nama-nama al-utaqa minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Wa dzalika kulla layla, dan itu terjadi pada setiap malam. Bicara tentang keutamaan Ramadan bagi kita semua, bahwasanya Ramadan ini adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi kita kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, pada siang hari melaksanakan saum. Dan ternyata saum bukan hanya terjadi bagi umat Islam hari ini. Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi, agama-agama selain Islam, dan para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, mereka juga melaksanakan puasa. Hanya saja bagaimana puasa mereka, tidak ada perincian yang jelas tentang itu. Tapi yang jelas seperti Nabiullah Adam alaihi salam, nenek moyang kita, beliau juga melaksanakan puasa. Ada yang menyebutkan setiap bulan beliau puasa 3 kali, 3 hari. Ada yang menyebutkan beliau puasa tanggal 10 Muharram. Ada yang menyebutkan beliau itu puasa 40 hari 40 malam. Dan ada yang menyebutkan beliau melaksanakan puasa pada hari Jumat. Mengapa? Karena mengingat tentang kejadian Nabi Adam alaihi salam, beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Itulah yang kemudian bicara tentang hari Jumat, selain memang hari terakhir kerja kita, biasanya banyak yang senang. Karena besoknya libur. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ada kabar gembira tentang hari Jumat. Khaira yaumin tola'at bihi syams yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari terbaik di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Mengapa? Fihi khuliqa Adam alaihi salam, pada hari Jumat itulah Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Maka tadi beliau melaksanakan puasa pada hari Jumat. Fihi udkhilal jannah, Nabi Adam alaihi salam ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian Nabi Adam sudah ditakdirkan oleh Allah menghuni bumi. Wa fihi uhbita ila dunya ilal ard, hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba Adam alaihi salam, pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata, dan Nabi Adam alaihi salam juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Makanya mudah-mudahan kalau hari Jumat datang buat kita adalah hari merefleksi diri kita sendiri, diri kita lagi, bahwa kemanusiaan kita sebagai sejarah orang yang diciptakan kali pertama oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Adam alaihissalam adalah Allah ciptakan pada hari Jumat. Mudah-mudahan tambah kesenangan kita. Walaupun banyak juga candaan-candaan kalau malam Jumat banyak yang gembira. Kadang-kadang bisik-bisik tetangga, malam Jumat sunnah. Boleh jadi malam Jumat sunnah, tapi setiap malam wajib. Terutama bagi pengantin baru, begitu ya. Baik, ikhwatal iman, saudara-saudariku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, bahkan yang sampai hari ini masih terkenal dengan puasanya dan juga banyak diikuti oleh kita adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabiullah Dawud alaihi salam sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka, maka seringkali disebut dengan Saum Dawud. Dan ini menjadi unik, mengapa? Karena Nabiullah Dawud alaihi salam seorang raja. Nabiullah Dawud alaihi salam seorang petarung. Nabiullah Dawud alaihi salam seorang yang gagah dan kuat. Tapi beliau juga melaksanakan saum, beliau melaksanakan puasa. Maka puasa bukan membuat menjadi lemah. Puasa bukan membuat kita kemudian menjadi tidak produktif. Justru pada saat-saat puasalah dilemahkan fisik, tapi semangat ini dibangun, kejernihan berpikir, kemudian juga ruhaniah kita dihidupkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika datang Ramadan, sekali lagi kita sambut dengan kegembiraan karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang berlimpah selama bulan Ramadan ini. Kemudian secara gramatikal mari kita lihat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Ramadankan kita. Yang pertama kita perhatikan, tidak ada amalan ibadah sepanjang dan selama seperti puasa Ramadan. Haji yang dari Indonesia seringkali orang berangkat 40 hari atau 25 hari atau yang mungkin 18 hari itu paling cepat, atau mungkin hanya beberapa hari, sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji katakan cukup hanya satu pekan saja. Mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, haji maka telah selesai jika rukun dan sunnahnya sudah dilaksanakan. Bicara zakat, zakat adalah ibadah tahunan. Zakat fitrah dalam bulan Ramadan. Zakat mal kalau sudah mencapai nisab atau haul dalam hitungan satu tahun. Salat kitabam mauquta dalam waktu-waktu tertentu. Syahadat intinya adalah ketika kali pertama kita mengucapkan syahadat dan sekurang-kurangnya ketika kita melaksanakan salat dalam tahiyat kita. Maka Ramadan perhatikan 29 sampai 30 hari. Selama itu Allah Ramadankan kita berarti apa yang Allah kehendaki dari kita. Baik dalam Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 Allah sebutkan di antara apa poin-poin yang hendaknya kita dapatkan dari Ramadan ini. Ini saya tidak perlu membacakan ayatnya satu persatu karena kalau lihat wajah-wajahnya sih insya Allah Al-Quran di luar kepala semua. Pak Dodit ini kalau lihat anak buah Pak Dodit insya Allah akrab semua sama Al-Quran. Sehari sih 3 jus kayaknya habis ini Pak. Jus apa? Oh jus mangga. Baik, saya simpulkan ujungnya saja. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka kuncinya adalah bagaimana Ramadan ini melatih, mendorong kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Al-imtithal bi awamirillah wajtinabun nawahi, kata Imam Ali. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dalam agama kita jelas. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang ragu-ragu. Halal, halal. Haram, haram. Wajib, mubah, dan sebagainya. Jadi saya kira tinggal mengikuti rambu-rambu yang ada. Kemudian yang kedua, Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala misalnya sebutkan berkaitan dengan puasa juga, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 184 Allah Subhanahu wa taala katakan, in kuntum ta'lamun, maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Artinya adalah didorong dalam Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak pengetahuan. Seorang yang menjalani kehidupan hendaklah dengan ilmu. Seorang yang beragama hendaklah dengan ilmu. Maka ilmu ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, la'allakum tashkurun, supaya kita ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk Allah. Makanya simbolisasi tadi ayat Al-Qur'an yang dibaca berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan sedekah. Sederhana, kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita senang menerimanya, pasti kita ucapkan alhamdulillah terima. Bahasa Indonesianya sudah betul. Kalau senang nerima, senang ngasih dong. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau senang nerima, senang ngasih, semakin banyak ngasih, insya Allah makin banyak yang diterima. Saya pagi-pagi ada keponakan saya yang yatim datang ke rumah. Kemudian dia bilang, "Aa, tolong dibantu. Hari ini sudah harus bayar sekolah dan hari ini terakhir diminta." Saya tanya berapa bayarannya. 300 ribu. Saya buka dompet, alhamdulillah persis isinya 300 ribu, gak lebih gak kurang. Saya keluarkan, saya bilang, "Sudah bayarkan hari ini, jangan ditunda lagi." Pergi dia sudah berlalu. Siang hari saya ketemu dengan seorang kawan yang punya usaha lancar. Dia bilang, "Ustadz, saya lagi punya rezeki, ini hadiah buat Ustadz, tolong bawa pulang buat keluarga." Saya pulang ke rumah, dibuka, subhanallah, isinya saya lihat ada 3 juta rupiah. Pagi-pagi keluar 300 ribu, siang dapat 3 juta. Besoknya dicoba lagi, kagak dapat-dapat. Niatnya udah lain. Sudah berhitung, tapi bagi Allah jangankan 3 juta. Bagi Allah memberi berlipat-lipat 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari 700 kali lipat Allah kaya. Seandainya manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai masa akhir zaman, semua manusia meminta kepada Allah, semua diberi oleh Allah, tidak akan mengurangi apa sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, la'allakum tashkurun. Orang-orang yang berpuasa ini orang-orang yang hendaknya adalah orang yang dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf bapak-bapak, abang-abang bisa berangkat ke kantor ini dengan nyaman, dengan percaya diri, boleh jadi karena bajunya rapi, wangi. Siapa yang melakukan itu? Taruhlah bukan istri, ada orang yang kerja di rumah kita. Dia yang mencetrika, dia yang merapikan, dia yang menyiapkan, subhanallah. Pantaslah, layaklah kita berterima kasih. Dan ternyata Ramadan mengajarkan itu. Tengoklah orang-orang di sekitar kita. Tengoklah orang-orang yang berjasa kepada kita. Tengoklah kepada orang-orang yang berperan, bahkan ikut andil dalam kesuksesan kita. Maka kebersamaan itu akan menjadi indah. Berikutnya adalah la'allahum yarsyudun, supaya kita ini mengikuti jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beragamalah dengan benar. Ketika kita sudah yakin, maka jalani keberagamaan kita dengan nikmat, dengan istiqomah. Dan berikutnya yang terakhir, 187, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yattaqun, kembali bahwa hendaklah mereka menjaga ketakwaannya. Saya simpulkan, sebelum, pada saat, dan sesudah itu adalah bagaimana membangun kebaikan-kebaikan, membangun ketakwaan, mengisi diri kita dengan keilmuan, kemudian berusaha mengaplikasikan dalam keseharian dengan rasa syukur kepada Allah, diantaranya dengan beribadah kepadanya. Dan berikutnya adalah supaya kita menjaganya. Maka Ramadan tidak cukup dibuktikan hanya pada waktu bulan Ramadan, ketaatan bukan hanya pada bulan Ramadan, maka diharapkan sampai di luar bulan Ramadan tetap terpelihara dengan baik. Maka kuncinya, rahasianya Allah sebutkan dengan kata la'allakum, la'allahum dalam bahasa Arab at-taraji, artinya pengharapan. Dan Allah menggunakan fi'lul mudhari ay zamanul hal wal mustaqbal, sekarang dan akan datang. Artinya ketakwaan itu harus dibangun, dijaga, dipelihara, dan terus berusaha dijaga sampai insyaallah akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita lakukan selama Ramadan ini supaya mendapatkan kenikmatan dan keberkahan? Selain melaksanakan saum, maka diantaranya adalah mudah-mudahan kita semua termasuk kathratus salawat, orang-orang yang senang memperbanyak sholatnya. Ini insya Allah orang-orang yang rajin bangun malam semua ini, terutama ada jadwal pertandingan sepak bola. Allahu Akbar. Kalau waktu sholat datang, senang semua, gak ada yang protes, terutama sholat maghrib. Kalau adzan maghrib gak ada yang protes. Subhanallah, Ramadan ini mengajarkan kita mudah-mudahan menjadi penikmat sholat. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku anak keturunanku sebagai penegak-penegak salat. Salat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, salat menjadi sesuatu yang asasi, maka Ramadan melatih kita untuk menikmati salat. Saya ketemu dengan salah seorang mantan direksi BUMN terbesar di negeri ini kurang lebih ada 2 tahun yang lalu. Kemudian beliau bilang begini, saya alhamdulillah sempat masuk pondok pesantren, lokasinya di Cipinang. Sekarang ini ada pesantren Al-Aksi, di Cipinang ada pesantren Al-Lapasi. Beliau ada di situ, kata beliau, ini karena konsekuensi jabatan. Sebenarnya bukan salah saya, tapi konsekuensi jabatan membuat saya harus berada di dalamnya. Kata beliau, andai orang-orang yang menjebloskan saya ada di hadapan saya hari ini, pasti saya akan habisi mereka. Yang ada di hati adalah dendam. Itu ketika hari-hari pertama berada di Cipinang. Tapi ketika hari-hari berikutnya, beliau katakan lagi, hari ini saya sudah keluar dari sana, sayalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Rasa dendam itu sudah sirna, tidak ada lagi di hati saya. Bahkan kalau boleh saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjebloskan saya bisa masuk ke sana. Apa yang membuat beliau menjadi senang dan bahagia? Kata beliau, yang pertama, ketika saya berada di luar, bukan di dalam sana, saya mungkin sholatnya sekenanya saja. Tapi ketika saya berada di dalam, saya sholat selalu di awal waktu, sholat saya berjamaah, bukan hanya sholat fardu, saya lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Sholat di awal waktu tidak gampang, walaupun banyak yang mempraktekan. Sholat zuhur di awal waktu asar. Sholat asar di awal waktu maghrib. Biasanya yang begini paling rajin melihat jadwal sholat. Asar jam berapa ya? Bukan supaya sholat asar, rupanya waktu duhur masih ada apa enggak? Allahu Akbar. Azan Timur Tengah sama Indonesia katanya nadanya agak beda dikit. Kalau di Timur Tengah azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Di Indonesia kebalik, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jadi tidurnya agak panjang sedikit gitu. Tapi lihat wajah-wajah di sini, insyaallah enggak ada yang kesiangan. Kesorean. Allahu Akbar, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kata beliau itu, saya menikmati salat saya. Salat di awal waktu, bahkan berjamaah. Dan sekarang Pak Dodit juga rupanya sudah banyak yang mempraktekkan menikmati salat zuhur berjamaah. Selesai salat kadang-kadang pada selonjoran juga tidur, dan tidurnya berjamaah. Pakai dalil yang salah, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau tidurnya orang puasa ibadah, para pimpinan gak boleh membangunkan anak buahnya ketika tidur karena mengganggu orang yang sedang ibadah. Sudah waktu? Sudah, Pak Ustaz. Siap-siap. Baik. Kemudian ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata beliau, selama saya berada di dalam, alhamdulillah saya sempat mengkhatamkan ratusan kali membaca Al-Qur'an. Di luar sana saya enggak sempat. Sibuk, rapat, tugas luar kota dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menikmati dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Dan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ada anak muda naik kereta, rambutnya gondrong, pakai jeans, pakai Levi's, tapi wajahnya bening, enak dilihat. Ketika ditanya-tanya apa yang membuat anak muda ini enak dipandang, rupanya ketika turun dari kereta baru ketahuan, di kaosnya di belakang ada tulisan, "Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Qur'an?" Rambutnya gondrong. Gondrong baca Qur'an masih lebih baik daripada botak tak pernah baca Qur'an. Jangan tunjuk-tunjuk lah ya. Menikmati dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para guru dulu mengajarkan kalau bawa Quran jangan dilenggang tapi taruhlah di dada. Maknanya saya kira adalah cahayai hati kita dengan Al-Qur'an. Inilah jalan yang akan membahagiakan kita. Pak Ponco Winoto, ketika saya mengikuti kajian ekonomi Islam bersama beliau, beliau katakan, setiap kali saya harus memutuskan keputusan, saya harus menyelesaikan persoalan, ketika saya ingin mendapatkan petunjuk sesuatu, saya buka dulu Al-Quran. Saya acak saja, dari mana saja saya mulai baca Al-Quran, mesti saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu dibaca, bukan disimpan, dan jangan sampai turun hanya ketika ada yang meninggal. Kadang-kadang lucu juga, membaca pun bukan ayat Al-Qur'annya, tapi tulisan Latinnya. Ada yang salah baca, huruf Latin kalau bacaannya harokatnya panjang, dibikin dua huruf. Baca Yasin harusnya Yasin, karena tulisan A-nya dua ditambahin. Ya, Asin. Ini saya kira insyaallah kalau di sini tidak ada yang hadir di sini. Tapi saya kira perlulah bagi kita semua Al-Qur'an benar-benar menjadi guidance. Yang ketiga kata beliau, selama saya berada di sana saya menikmati duduk mengaji, mengkaji ilmu, membaca hadis Rasulullah SAW, membaca petuah ulama-ulama yang mukhlisin. Allahu Akbar. Jadi kembali Ramadan ini, perbanyak sholat kita dan perbaiki keadaan sholat kita. Yang kedua, akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, doa dan doa insyaallah. Sudah masuk maghrib, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di waktu berbuka puasa ini kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, terimalah saum kami, terimalah salat-salat kami, terimalah bacaan Al-Quran, zikir dan kabulkan doa-doa kami. Bahagiakan ibu ayah kami dunia akhirat, selamatkan kami keluarga kami dunia akhirat, pilihlah kami menjadi pewaris-pewaris surga-Mu, selamatkan kami dari murka-Mu dan siksa api neraka. Ya Allah, berkahi kami, berkahi perusahaan kami ini, berkahi negeri yang kami cintai ini. Tolonglah para mujahidin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, selamatkan kami dari segala fitnah, tipu daya setan, siksa kubur dan azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.